adalah pakaian untuk kalian, demikian pula kalian para suami merupakan pakaian untuk istri-istri kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya kalian itu telah mengkhianati diri kalian, yakni dengan melakukan tidak mampu untuk menahan diri dari hubungan suami istri ini di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kalian dan memaafkan kalian. Maka sekarang bermubasyarahlah kalian kepada istri kalian dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini telah diriwayatkan hadis dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis kata sahabat yang mulia Al-Bara Ibni Azib, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Para sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam dahulu ketika mereka berpuasa, kemudian masuk waktu untuk berbuka. Fanama qabla, kemudian dia tidur sebelum berbuka. Yani di awal disyariatkannya puasa pada tahapan disebutkan oleh para ulama tahapan-tahapan diwajibkannya puasa. Mulai dari tahapan boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah, kemudian tahapan berikutnya harus berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa bagi yang mampu. Nah, pada tahapan yang seperti ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu anhu, yaitu ketika mereka berpuasa, kemudian masuk waktu untuk berbuka, fanama, kemudian dia tidur sebelum berbuka. Lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Maka tidak boleh baginya untuk makan di malam tersebut dan juga hari esoknya, hatta yumsi, sampai masuk waktu sore, yakni sampai terbenamnya matahari. Artinya, gambarannya, misalkan hari ini seorang puasa, ketika masuk waktu berbuka, dia enggak berbuka atau belum berbuka, kemudian tidur disebabkan lelah mungkin karena pekerjaan. Kemudian ketika dia bangun, dia enggak boleh makan dan enggak boleh minum walaupun belum masuk waktu fajar. Sampai kapan? Sampai hari berikutnya, sampai keesokan harinya, yakni sampai terbenamnya matahari pada hari esoknya. Ternyata hal yang seperti ini terjadi pada salah seorang sahabat, yaitu Qais ibn Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berpuasa. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sahabat ini, yakni di siang harinya bekerja, berkebun. Kemudian karena capek tentunya setelah bekerja, beraktivitas, ketika datang waktu untuk berbuka, beliau mendatangi istrinya yakni menemui istrinya dan bertanya, "A'indaki ta'amun?" Apakah engkau punya makanan yang bisa aku makan untuk berbuka? Dijawab oleh istrinya, "La, tidak ada. Tidak ada makanan. Tapi saya akan mencari makanan untukmu." Ketika istrinya ini keluar untuk mencari makanan, sang suami Qais ibn Sirmah al-Ansari tertidur karena capek habis kerja di siang harinya, berpuasa, gak makan, gak minum, masuk waktu berbuka capek, ngantuk, kemudian tertidur dalam keadaan dia belum membatalkan puasanya, belum makan, belum minum. Istrinya datang menjumpai Qais ibn Sirmah dalam keadaan telah tertidur. Kemudian istrinya ini mengatakan kepada suaminya, "Khaibatan laka," yakni kerugian bagimu, wahai Qais ibn Sirmah. "Animta," apakah engkau tidur? Apakah engkau tidur? Ya, dia tidur. "Falamman tasafan naharu ghusya alaih." Berarti konsekuensinya, keharusannya dia, dia gak boleh makan sampai hari berikutnya. Dari subuh, dia gak makan. Siang, gak makan. Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Di siang harinya, dia pingsan. Yani, 2 hari 1 malam gak makan. 2 hari 1 malam gak makan. Kerja, terus dia kerjakan. Pingsan. Kemudian kejadian ini diceritakan kepada Nabi SAW. Disampaikan kepada Rasul SAW. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa untuk melakukan hubungan suami istri, melakukan rafath kepada istri-istri kalian. Ketika turun ayat ini, "Fafarihu farahan syadidan," para sahabat sangat gembira dengan turunnya ayat ini. Kemudian turun pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah hingga nampak jelas benang putih dari benang hitam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika turun ayat ini, surat Al-Baqarah 187, dihalalkan pada waktu malam bagi kaum muslimin untuk melakukan segala hal yang membatalkan puasa di waktu siang harinya. Boleh makan di malam hari, boleh minum di malam hari, boleh melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasanya di siang harinya. Tentunya sesuatu yang memang halal dan boleh untuk dilakukan. Turunlah firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun," yang maknanya mereka para istri adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Huwa sakanun lakum wa antum sakanun lahunna." Mereka adalah ketenangan untuk kalian dan kalian adalah ketenangan bagi mereka. Faedah terkait dengan ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang suami butuh terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri butuh terhadap suaminya bagaikan kebutuhan seseorang kepada pakaian. Digambarkan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mereka para suami saling atau membutuhkan pada istri-istri mereka, dan demikian pula istri-istri mereka butuh kepada suami-suami mereka. Disebutkan pula faedah terkait dengan ayat ini, hendaknya seorang suami, demikian pula seorang istri, tidak boleh menyebarkan apa yang menjadi rahasia untuk mereka. Tidak boleh membuka aib satu sama lainnya. Suami membongkar aib istrinya, demikian pula istri membongkar aib suaminya. Karena mereka itu bagaikan pakaian yang memiliki manfaat, yaitu untuk menutup aurat mereka dan sebagai pelindung mereka. Semestinya mereka saling menutupi, tidak saling membuka aib masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa'afa ankum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri-diri kalian, yakni tidak mampu menahan diri-diri kalian dari perbuatan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kepada kalian. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, lamma nazala shaum ramadhan kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadhana kullahu wa kana rijalun yakhununa anfusahum fa anzalallahu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa'afa ankum. Kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ketika turun ayat tentang puasa di bulan Ramadan, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka la yaqrabuna an-nisaa ramadhana kullah. Para sahabat tidak ada yang mendekati istri-istri mereka selama bulan Ramadan, tidak menggauli mereka. Kemudian wa kana rijalun yakhununa anfusahum, sehingga para laki-laki itu mengkhianati diri mereka, yakni tidak mampu, tidak kuat menahan nafsu mereka. Yakni selama sebulan di siang hari mereka enggak mendekati karena sedang puasa, di malam harinya juga demikian. Mereka tidak mendekati istri-istri mereka, menahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya kalian tidak mampu, tidak kuat menahan hawa nafsu kalian, menahan nafsu kalian terhadap istri-istri kalian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa'afa ankum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat kepada kalian dan memaafkan kepada kalian. Maka dengan turunnya ayat ini diperbolehkan bagi suami dan istri untuk melakukan hubungan di malam bulan Ramadan. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka saat ini, sejak diturunkannya ayat ini maksudnya, fal'ana bashiruhunna, berhubunganlah kalian dengan istri-istri kalian. Yani setelah turunnya ayat ini. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, dan carilah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kalian. Jelas. Diperbolehkan melakukan hubungan suami istri di malam hari. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, terdapat beberapa tafsir dari ulama kita. Apa yang dimaksud, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Setelah disebutkan فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ, maka pada saat ini bergaullah, berhubunganlah kalian dengan istri sekalian, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Sebagian ulama menafsirkan makna wabtaghu ma kataballahu lakum, yakni ketika kalian melakukan hubungan suami istri, ketika kalian melakukan hubungan suami istri, niatkanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala, niatkanlah karena ibadah untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Ulama yang lainnya menyebutkan bahwa makna wabtaghu ma kataballahu lakum, yakni carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian, yakni carilah Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Sehingga makna fal'ana bashiruhunna, maka saat ini pergaulilah ke istri-istri kalian, dan jangan sampai melalaikan kalian dari Lailatul Qadr. Demikian beberapa tafsiran dari para ulama, dan semuanya saling menguatkan, tidak ada pertentangan. Semua maknanya benar. Terlebih terkait dengan Lailatul Qadr, yang sekarang ini kita berada di 10 hari kedua, pertengahan di bulan Ramadan, yang sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan, berikan keistimewaan yang tidak ada pada hari-hari lainnya. Di antara keutamaan tersebut ialah adanya Lailatul Qadr. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau meningkat amaliyah ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ikat pinggangnya untuk menunjukkan meningkatnya amaliyah ibadah beliau. Kemudian beliau pun menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadr. Demikian salah satu tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah Lailatul Qadr, yakni janganlah kalian sampai terlalaikan dari Lailatul Qadr. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kemudian makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Demikian artinya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Para sahabat radhiyallahu anhum, sebagian mereka memahami bahwa makna benang di sini al-khayt adalah benang yang digunakan untuk menjahit. Benang yang digunakan untuk menjahit. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pada hukum asalnya memahami apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahirnya. Al-khayt, benang, ya benang. Tanpa mentakwil atau menafsirkan dengan makna-makna lainnya. Mereka langsung mengembalikan pada hukum asalnya. Al-khayt, benang, ya benang. Ini yang difahami oleh sebagian sahabat. Benang putih dari benang hitam. Akhirnya sebagian sahabat yang memahami dengan pemahaman demikian mengambil dua benang, satu putih, satu hitam, kemudian diletakkan di atas bantalnya, dan sebagian yang lain mengikatnya di kakinya, menunggu sampai jelas warnanya. Ternyata tidak ada perbedaannya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana disebutkan dari hadis Sahal Ibnu Sa'ad, qala unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr minal khaytil al aswad wa lam yanzil minal fajr. Kata Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an, ketika turun firman Allah, wakulu washrabu, makan dan minumlah, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, dan belum diturunkan kalimat minal fajr, masih kalimat wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, titik. Belum ada kalimat minal fajr. Walam yanzil minal fajr, belum diturunkan minal fajr. Fakana rijalun idza aradu as-sawma rabata ahaduhum fi rijlihi al-khaytal abyad. Maka sebagian mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika ingin berpuasa, mereka mengikat di kaki mereka tali atau benang putih dan benang hitam. Walam yazal ya'kul hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa anzalallahu ta'ala ba'du minal fajr. Terus makan sampai betul-betul jelas warna benang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan setelah itu kalimat minal fajr. Fa'alimu annahu innama ya'nil layla wan nahar. Maka mereka mengetahui bahwa makna al-khayt al-abyad minal khaytil aswad adalah malam dan siang. Yakni sampai jelas antara malam, antara siang dan malam, sudah masuk waktu pagi atau belum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat inilah, potongan ayat yang terakhir ini, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimmu siyama ilal lail, itulah yang dijadikan sebagai dalil awal waktu dimulainya seorang menahan makan dan minum, dan akhir waktu berakhirnya seorang menahan dari makan dan minum. Awal waktunya ialah ketika terbitnya fajar, yakni ketika masuk waktu salat subuh, itu batasnya. Ketika telah masuk waktu adzan, waktu sholat subuh, maka tidak boleh lagi makan, minum, dan melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan di siang hari di bulan Ramadan bagi yang berpuasa. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan kalimat al-imsak, yang artinya menahan, kalau mereka meyakini dengan kalimat ini tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, maka ini salah. Jika waktu imsak itu sebelum terbitnya fajar, maka masih tetap diperbolehkan untuk makan dan minum, walaupun di masjid misalnya sudah disebutkan kalimat imsak, imsak, imsak. Karena kalau seorang meyakini dengan kalimat imsak ini tidak boleh makan dan tidak boleh minum, maka menyelisihi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dia masih diperbolehkan untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, baru tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyama ila al-lail," kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ini menunjukkan bahwa batas akhirnya ialah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari, ketika masuknya waktu salat maghrib. Di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan beberapa keadaan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang itu semuanya menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka kaum muslimin mungkin dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap ilmu ini melakukan yasharuna al-laila, bergadang di malam hari, yakni untuk sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Kalau bergadang untuk sesuatu yang ada maslahatnya, terlebih di bulan Ramadan ini, maka hal tersebut telah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya, yakni dengan melakukan amal ibadah, dengan salat, salatul lail, dengan qiraatul Quran, dengan azzikir wa du'a wal istighfar, dan yang lainnya dari amal ibadah. Tidak mengapa kalau digunakan untuk beribadah. Namun apabila bergadangnya ini digunakan untuk sesuatu yang tidak ada maslahatnya, atau bahkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mungkar, maksiat kepada Allah, maka jelas itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, sebagiannya bergadang di malam hari, kemudian ketika masuk akhirul lail wa aradun nauma tasahharu qabla al-fajr. Ketika masuk akhir malam, mereka sebelum tidur sahur terlebih dahulu, bergadang sampai jam 1 misalnya. Jam 1 sudah mulai ngantuk. Nah, mereka ingin tidur. Sebelum tidur mereka makan dulu, niatnya sahur. Summa namu wa taraku salatal fajr fi waqtiha ma'al jamaah. Kemudian mereka pun tidur dan meninggalkan salat subuh pada waktunya bersama jamaah. Maka keadaan orang ini, mereka terjatuh dalam beberapa kesalahan, terjatuh dalam beberapa kemungkaran. Disebutkan di sini ada 3 kemungkaran yang mereka lakukan. Pertama ialah annahum shamu qabla waqti siyam. Mereka telah berpuasa sebelum waktu puasa. Maksudnya mereka sahur di pertengahan malam misalnya. Antara jarak waktu sahur dia dengan waktu al-fajr sangat banyak. Bisa katakan misalnya 3 jam atau 2 jam. Mereka makan kemudian tidur. Berarti ketika mereka tidur, mereka sudah mulai menahan diri dari makan dan minum. Artinya mereka sudah mulai melakukan ibadah puasa pada jam tersebut. Padahal waktu dimulainya ialah setelah atau semenjak terbitnya fajar. Mereka sudah menahan, gak makan dan gak minum sebelum terbitnya fajar. Ini kesalahan yang pertama. Shamu qabla waqti siyam, berpuasa sebelum datangnya waktu puasa. Mulai menahan sebelum datangnya waktu untuk menahan diri dari makan dan minum. Kesalahan yang kedua. Yatrukuna salatal fajri ma'al jamaah. Mereka meninggalkan salat subuh bersama jamaah. Jelas ini kemungkaran dan ini adalah mada, dosa besar, karena dia meninggalkan kewajiban yaitu salat berjamaah. Dia tinggalkan. Padahal salat jamaah bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Berarti dia telah meninggalkan kewajiban ini. Kemudian kesalahan yang ketiga, yu'akhiruna as-salata an waqtiha fala yusallunaha illa ba'da ma yastayqidhuna. Mereka telah mengakhirkan salat dari waktunya. Mereka tidak salat melainkan setelah mereka bangun. Sebagian bangunnya jam 8 pagi, sebagian lagi bangunnya menjelang zuhur dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hindari perbuatan-perbuatan seperti ini. Kalau memang ingin bergadang, gunakanlah waktu bergadang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak doa kepada Allah, istighfar, qiyamul lail, tilawatul Quran dan yang lainnya dari amal-amal saleh. Kemudian di antara yang terjadi di sebagian orang ialah ketika mereka berbuka. Ketika mereka berbuka, yu'akhirunal iftara an ghurubis syamsi. Mereka mengakhirkan waktu buka dari mulai mengakhirkan sampai terlihatnya bintang-bintang. Ini juga menyelisihi sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan kepada kita bahwa waktu untuk berbuka adalah ketika terbenamnya matahari. Mereka tidak mau berbuka sampai terlihatnya bintang-bintang. Yakni sudah hampir masuk waktu sholat isya, mereka baru berbuka. Dan orang yang seperti ini ada. Ada yang melakukannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah kalimat wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun orang lain mengatakan demikian salah, tapi kita kembalikan pada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam berikan kepada kita bimbingan seperti ini, maka kita ikuti walaupun banyak manusia yang menyelisihinya. Kita katakan khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua hal, baik kaitannya dengan muamalah ataupun ibadah dan hal-hal yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu. Barakallahu fikum.